sing duwe bokong semok sa Indonesia tuh. Anda semuanya pasti penasaran, ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Ndu Palapa, Devi Aldiva. Jangan lupa bahagia ya. Tepuk tangan buat SNP Indonesia.